Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil khadratil aliyah amma ba'd. Al-Mukarramun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mari pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga bisa hadir dalam pengajian rutin 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, ya semoga sanjungan selawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga sholawat dan salam sampai ke haribaan beliau sehingga kita sebagai umatnya senantiasa tidak lupa bahkan meningkatkan bacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga Allah mencurahkan kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususan hadrati usyada zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga yang kami sebut di atas memberikan jangkungan doa restunya kepada kita sehingga kita dalam melaksanakan hidup ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, kita sudah jauh mengaji bab hikam, al-hikam. Ini keuntungannya sangat besar banget kanggo kesadaran ati kula panjenengan wonten ngersani Gusti Allah. Sebab hadirin ingkang kawula muliakan, hidupnya jasad ini mung sementara. Tidak lama jasad akan kembali ke asalnya, ke tanah. Roh akan kembali mempertanggungjawabkan saat gandeng renteng karo jasad. Dan besok badhe ketemu ono di alam mahsyar. Nah, jasad sing kula panjenengan cintai kalau sakit diobati, kalau sakit ditangisi, kalau lapar diisi, kalau haus diberi minum, niki besok ketemu maneh ono akhirat, alam barzah. Tapi kumpule ono di akhirat bukan untuk seperti ini. Bukan untuk seiya sekata bareng-bareng koyok ngeten iki mboten. Tapi kumpule niki besok dadi saksi. Wonten ngersani Gusti Allah Rikolo kulo panjenengan sedaya besok dimintai pertanggungan jawab. Niki. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wonten surat Yasin itu diawakan. Dolek saiki panjenengan ngalor jasad karo roh gandeng. Ngaji gandeng. Turu nikmat ya gandeng, jasad karo roh. Panjenengan maksiat ya roh karo jasad ya gandeng renteng. Panjenengan taat jasad karo roh gandeng renteng. Tidak ada permusuhan. Tidak ada saling menuntut. Lek ana donya ya ngene iki. Tapi lek wis putus habis masa jabatane jasad. Dadi ana donya niki wis habis. Jasad balik nang asale, asale dari tanah kembali ke tanah, roh balik ke alamnya, nunggu di alam kubur, alam barzah, terus engko dikumpulno maneh ana di alam mahsyar, iku kumpul. Tapi kumpulnya beda hadirin. Lek ana donya rukun. Sakit disuntikno. Ditangisi, tapi besok lek ana alam mahsyar mboten. Nik diawatkan yauma kalau mau. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ngoten niku. Dadi lek ana akhirat niku jasad dikumpulno iku dikunci niki kula jenengan iki, lesan kula jenengan iki. Dibuntu karo Gusti Allah. Watu kalimuna aidihim. Dadak sing iso ngomong tangan. Lho saat tangan ngomong disaksikan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dadak sikil sing panjenan jak gandeng renteng menyaksikan opo sing dadi perbuatan kula jenengan. Jadi musuh yang paling agung binjing ono alam maksar itu jadi orang dia. Awak dewi ini jadi musuh. Sing panjenengan kelambeni, sing panjenengan ali-ali, sing panjenengan kayak arloji cek kata pantas ini dewi itu jadi musuh. Buka rahasia, rahasia kehidupan yang saya, yang jenengan sedoyo tutup-tutupi ngomong itu. Sikil sing disandali, kaki yang diberi sepatu supaya nampak cantik indah gak kena eri, itu pun berkhianat kepada kita. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi kaki-kaki kita ini atas perbuatan kula jenengan. Jadi terus mesti iso selamat hadirin. Lesan sing biasa bohong wis ditutup niki. Ini makanya kalau kula njenengan tafakur, kula njenengan mencintai awake dhewe iki kok nganti sik kalah oleh nyintai Rasulullah. La yu'minu ahadukum, jadi Gusti Allah, kamu belum dikatakan beriman di antara kamu lek nganti kamu mencintai Rasulullah isik ngalahno cinta kula panjang terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya jadi musuh, malah Rasulullah yang belani, kan itu maksudnya. Dalam maksa itu Kanjeng Nabi sing belani, dadak awake sing mungsuhi. Kan aneh ini. Mulanya dalam pengajian ini kita sudah jauh. Saya kalau tafakur masalah ini, Masya Allah, kecil banget kula ini. Kecil, tidak ada apa-apanya kita ini. Ini. Mulanya didawakan, besok itu habis tergelar. Wong sing teman-teman ilmu ini diterapno ambek sing mboten diterapno niku. Niki beda, Pak. Disebutkan dalam kitab Sirojut Tolibin. Niki enten dawuh. Laisa fil jannati na'imun a'la min na'imin ahlil mahabbati wal ma'rifah. Jadi didawukan. Besok lek wong-wong iki wis entek kontrain dunia wis entek kabeh. Sampai manusia yang terakhir entek kontrai. Dihancurkan oleh Allah dunia. Jasad balik marang jasad bumi. Roh balik marang roh. Kumpul ono ing alam mahsyar. Endi sing swarga, endi sing neraka wis ditentokno, niki didhawuhaken. Wonten kitab Sirajut Thalibin. Di swarga mengko mboten wonten kenikmatan sing luweh agung. Laisa fil jannati naimun a'la. Maksudnya besok di swarga sing koyok ngono nikmate. Sing koyok ngono hebate nganti mripat ndak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah merasakan swangking nikmate. Iki besok di surga ono nikmat sing luwih tinggi. Luwih agung timbang nikmat-nikmat sing koyok ngono iku. Kanggone sapa niku? Binna'imin saking nikmate ahlil mahabbah. Golongane wong-wong sing ana donya ku ahlil mahabbah. Mahabbah niku cinta. Di jerone atiku sik ana rasa cinta marang Gusti Allah lan cinta marang Rasulullah. Sehingga sadar walaupun dia sakit, walaupun dia payah nuruti nafsune, dia masih tetap mencintai Allah. Masih aku loro tetap sholat saya lakukan, walaupun aku sakit tetap mujahadah saya lakukan. Lebih baik mati dalam keadaan mujahadah daripada mati saya di atas tidur karena istirahat. Nusik penting no koyok ngoten ku jadi wong mahabbah. Lah kula jenengan nek pegel titik mujahadah nang badan. Monggo kita perhatikan itu. Sebab orang ahli mahabbah itu ya begitu itu. Lah semahabbah karo Rasulullah masuk payah karo senden-senden nyekel tasbih. Ya sayyidi, ya Rasul dicintai Rasulullah menyebut-nyebut orang yang dicintai. Gandrung kepingin ketemu dengan Rasulullah. Walaupun dia itu tidak boleh kena air tetap sholat walaupun tayamum. Walaupun tidak bisa berdiri dia berbaring tetap sholat karena cintanya karo Gusti Allah. Iku jenenge ahlil mahabbah. Hatinya senantiasa ingat diperuntukkan untuk Allah. Di nolno. Wal ma'rifat. Jadi siji wong ahli mahabbah, wong cinta, nomor loro wong ma'rifat. Wong ma'rifat itu kenal karo Gusti Allah. Sehingga sing dindelno nok dunyoku gak ngendelno sapa-sapa. Ngendelno sing ono. Padahal yang maha wujud, sing wujud namun Gusti Allah. Dia gak ngandalkan lainnya. Walaupun dia pangkat, dia gak ngandelno pangkatnya. Walaupun dia itu kaya, dia itu tidak merasa gak ngendelno kaya. Sing dikendelno ku ndek jero ati, iki aku gak melok duwe. Iki mung Gusti Allah ku disimpen ndek jero ati nganti mati. Lek kula jenengan iso kaya ngoto, kaya ngono, mboten tanggung-tanggung. Laisa fil jannati naimun a'lam min na'im. Ya ku kanggone wong sing sing luwih nikmat timbang nikmat ku diparingaken wong sing kaya ngono. Tapi sebaliknya hadirin. Ini saya kulon jangan kutu berpikir panjang. Wala fi jahannama azabun asyaddu min azabi manidda'al mahabbata wal ma'rifata walam yatahakok bisayim min zalik. Lagi sing perlu diperhatikan. Lek ana swarga nikmate kaya ngono kanggone wong sing ahli mahabbah. Dia tidak memperhatikan dirinya hanya sekedarnya. Aku lara wis gak salat, dia tidak mau. Aku sakit salat kudu tak temeni. Mujahadah kudu tak temeni. Aku sibuk harus saya sempatkan mesti ngoten nggih. Iku nikmate luar biasa. Tapi sebaliknya. Sebaliknya. Apa sebaliknya? Wala fi jahannama azabun asyaddu min azabi. Dan sebaliknya bahkan di neraka fi jahannama apa ondik neraka ora ono siksa sing luwe dahsyat ora ono azabe Gusti Allah siksani Gusti Allah sing lebih mengerikan padahal di neraka niku kok cara siksa nu mboten enten ringan. blak, dibakar sampai otaknya itu mendidih, hancur. Lebih daripada itu. Itu ya salawas-lawas. Ora ono siksa ing neraka sing lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih hebat kanggo nyiksa wong daripada wong-wong sing disiksa luwih dahsyat kala wau. Iki golongane wong-wong sing muni ngaku cinta lan makrifat. Wis ngaku mujahadah. Ngaku ngamalno wahidiyah. Ngaku aku mung nol Gusti Allah tok. Walam yata hakok, tapi tidak ada kebenarannya. Gak ono kenyataane. Mung omongi tok. Tapi hatinya nol, bohong. Iso ngomong tapi bohong hatinya. Goroh kalau dia mencintai Allah. Bukti ini sik gelem melanggar aturan. Bukti ini sik gelem ninggalno perbuatan sing bagus. Bukti ini masih meninggalkan sholat. Buktinya mujahadah tidak diperhatikan. Bisyai'in min dalika. Ya ku golongani wong-wong sing gak ono kenyataan nih. Ini hadirin. Lah kula niki khawatir termasuk teng awak kula dhewe, teng anak kula, istri kula lanjutan. Engko ngaji niki lek mboten manfaat niku padha karo kula jan mung iso ngaku-ngaku wis aku lilabila. Aku wis adoh karo hijabe Gusti Allah. Ngaji kaifayata sawaru ayah jubahu saiku niku wis takji kabeh. Tapi nyatane atine sik ana hijab, atine gak ana perubahan. Sholatnya ditinggal mujadai hanya pas-pasan. Mesti ini tambah meningkat malah ditinggal gitu ya. Kulau ini mikir podo karo, kulau ini ngajak jenengan soro hadirin. Sebab itu tadi. Walafi jahannama azabun asyaddu min azabi manid da'al mahabbata wal ma'rifah. Ya kula ana uang bareng ngaji koyok-koyok wis hasil, koyok-koyok wis cedek marang Allah, tapi nyatane ora ana. Kan ora perubahan. Lah wis kaya ngono, mboten enten siksa binjing di neraka sing paling dahsyat, sing paling tinggi gedhe-gedhene siksa, ya ku kanggone wong sing merasa wis makrifat, merasa wis lillah bila, merasa wis apik, merasa wis ngamal wahidah, tapi nol ora ono apa-apane. Jiwanya nol, gak tau nangisi dosa, ora tau merendah karo sak podo-podo, masih sering menyakiti orang lain. Awas ancamanipun kitab Sirojut Tolibin. Itu adalah kenyataan kanggo kula njenengan kabeh. Inilah hadirin yang saya muliakan. Mila saking menika ya harus hati-hati nih. Ini jangan-jangan kula njenengan iki ya begitu itu. Lha kula njenengan wong ahli mahabbah, wong ahli cinta marang Gusti Allah, ahli makrifat, wong makrifat iku mesti pandengane nang Gusti Allah. Walaupun ono elek ora ketok, sing ketok ngapik kabeh Gusti Allah sing gawe niku sing makrifat. Ayo dicocokno. Lha lek kula njenengan iki wong ahli teman-teman apik madhep ono Allah, mboten kober nyalahno kancane niku mboten enten. Apa maneh mung fitnah. Ndak ada. Mulanya dalam surat Al-Hujurat itu ayat terawas itu didawakan. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasirum minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita faqarih tubuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Niki dielingno kan. Wong-wong sing iman lek pancene kowe makrifat temenan marang Gusti Allah. Delok apa kowe eling kabeh Gusti Allah sing nyiptakno. Melihat makhluk sing ana ngarepmu swara elek serapi iku mung hijab kudu dibuang. Akhirnya kowe iso madhep kula njenengan madhep teng Allah diilingno ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasiro kowe kabeh wong-wong sing iman dohono kep banyakkan nyongko uang. Ayo. Kalau jangan sih nyongko uang apa enggak? Nyongko elek itu. Suuzon, ojo nganti nyongko elek. Walaupun dengan mata kepalamu orang itu jelek, hatimu ojo ku isi sangka jelek. Kalau panjang nek nyongko uang kan saat hati ini dia. Iku lho wongku doyan, wongku gorotok, wongku ngene sing terjadi fitnah di mana-mana. Lho lek ngono kados pundi? Sebab nyongko wong niku diaturan minadzoni inna ba'dzoni ismun. Sak temene setengah saking nyongko elek iku dosa. Dosa, enggak boleh. Apa men ambek kancane padha lha rusak perjuangan wis ana songkoan elek niki. Mestinya kudu dikonfirmasikan, jangan sampai ada sangkaan jelek. Mulane lek jenengan suatu saat krungu suara elek ojo nyongko elek. Diperhatikan nek kan betul-betul makrifat jangan begitu. Sebab sangkaan jelek itu inna ba'dzoni ismun, sak temene setengah saking jangkoan elek iku nyongko-nyongko iku adalah dosa. Nggih. Wala tajassasu. Yo apa maksudnya? Lek wis kowe aja nyongko elek, aja golek kesalahane wong liya. Ini ciri-ciri orang yang ngaku makrifat tapi kosong, berarti sik mujada sik golek kesalahane wong liya. Sing dicari kesalahane orang lain. Wala tajassasu. Terus yo apa? Wala yaktab ba'dukum ba'do. Terus kowe aja ngrasani, ngoten lho. Omong kini aja digawa omong rono. Kalau kamu makrifat teman mesti sing kowe pandeng Gusti Allah, bilah tenanan. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Aja nganti kowe ngrasani dulurmu. Walaupun iya aja omong, iku ngono urusane Gusti Allah. Lah kita ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun bener kalau diomong kok niku. Bener diomong ku jenenge ngrasani. Apa mana salah? Gak bener diomong ku jenenge fitnah. Asaddu minal qatl. Lebih berat daripada membunuh. Wong enggak kok diomong ngono iku membunuh itu lebih berat itu. Lelek kalau panjenengan bener elek jenengan omong sama cerita ni, aku jenis menggunjing. Walah yang tap bak dukum bak tu, ojo ngono. Akhirnya Gusti Allah dawuh, ayuhibu akadukum ayak kulalahma ahi maita. Jadi ini Gusti Allah. Lelek kue gelem ngerasani kancamu. Apa kue seneng? Apa suka engkau di antara kalian mangan daging saudaranya yang sudah mati? Gelemah sampean mangan daging sedulur sampean sing wis mati. Wong ngrasani niku padha karo mangan daginge kancane sing mati. Fakarihtumu, jari Gusti Allah. Tentu kowe jijik. Mboten mungkin jenengan disugi daging, daginge kanca jenengan, daginge ibu jenengan, daginge dulur sampean sing wis mati bosok disugui. Fakarih tumuh, kita jijik. Jangan seperti itu. Lek wis telanjur kaya ngono. Wattaqullah. Wedya marang Gusti Allah, balekno ya Allah. Kula niki wong elek isik seneng nyongko wong elek. Isik seneng wala tajassasu kalau wau lan ojo nganti golek kesalahane wong liya. Kula isik seneng mencari-cari kesalahannya orang lain. Lan kula isik seneng rasani kanca kula. Ngomong di kanca mestine harus menjadikan peningkatan dadak ngomong rasani sing elek-elek iya lek bener lek salah dadi fitnah. Asyaddu minal qatl, lebih berat daripada pembunuhan. Lah lek kowe kula panjenengan sik seneng rasani ngumpul ketoki ngumpul akhirnya ngomong kancani walaupun ketoki guyon tolong anak-anak. Adik-adikku di gedung ataupun yang di mana, ketoki ngumpul aja nganti ngrasani kejelekane orang. Sebab kali Gusti Allah dielingno, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maita. Apa kowe gelem, apa seneng kowe mangan daginge dulurmu sing wis mati? Fakarih tumbuh tentu kita tidak mau jijik. Mila saking paning wattaqullah, kowe wedi nang Allah. Tobato. Dosa iku boten krasa ngeroposno amal kula jenengan. Innallaha tawwabur rahim. Sak temene Gusti Allah penerima tobat, laki Maha Penyayang. Ini hadirin. Monggo perhatian ini. Kulo jenengan wis ngaji bab ini. Wis nangisi dosa, tapi lek durung berubah awas. Ini termasuk kulo panjenengan niku diparingaken neraka sing paling berat, siksa sing paling berat. Kecuali wong-wong sing iso ngomong ngaku wis sadar, ngaku wis lilah bilah, ngaku wis mujadah, tapi sik pancet ndak ada perubahan. Mila saking menikolah, ingat para hadirin, ya sekali lagi, ingat bahwa segala sesuatu ini Allah kabeh. Apa sing ngono di jerone ati, apa ono sing panjenengan pirengaken utawa di jopo iku makhluk, iku sing garai ati ini menungso peteng. Sehingga kabeh ketok niku sing gawe Gusti Allah. Mulanya dalam bidang pengajian bab kaifayato yata sawaru ini macemnya akeh. Iki sing nomor 3, kaifayata sawaru ayah jubahu syai'un wa huwallazi zahara bi kulli syai'. Iki sing wingi. Jadi dimaksud apa mungkin kula jenengan iki gak wedi karo Gusti Allah, maksudnya kaling-kalingan. Apa mungkin kula panjenengan niku lali lek Gusti Allah niku badhe nuntut? Apa mungkin kula panjenengan niki kaya-kaya gak ngreken Gusti Allah? Padahal wa huwallazi satrisi kala wau, padahal Gusti Allah iku sing dadekno segala sesuatu iku dadi jelas. Maksudnya asali ora jelas dadi jelas, asali ora ketok dadi ketok. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Hadirin, nikilah wonten surat Fusilat dipundhawaken. Aku Allah perlihatkan kepada mereka umat manusia terhadap ayat-ayatku. Sanurihim ayatina, terhadap fakta-fakta yang menunjukkan dalil-dalil sing duduno bahwa Allah lah sing nyiptakno alam, bahwa aku mempunyai sifat-sifat kuasa kudrat yang tak terhingga, mempunyai sifat irodah, mempunyai sifat karpi dewi yang tak terhingga, mempunyai sifat hikmah kebijaksanaan yang tak terbatas. Itu maksudnya. Jadi mestine anane makhluk, anane ujian, anane sugih, anane melarat, anane males, anane loro, anane kula panjang iki maksiat, anane kula panjang taat, iki mestine duduno iki ngono kabeh sing gawe Gusti Allah dudu iso karepku dhewe. Niki lho. Mestine kula panjang lek ndelok wayang main ono ontor jo ambles nang lemah, ono gadut koco ngawang nang dirgantoro, dirgantoro itu langit, awang-awang, ono wayang iso menang dadi rojo, ono bagong dadi punokawan, iki mestine nunjukno lebih jelas bahwa kabe iku dalangi sing main, duduk wayangi. Niku maksudnya ngoten, jadi maksudnya dawuh, walladzi wa huwallazi zahara bi kulli syai'. Niku padha karo panjang nek delok wayang, ana wayang menang, ana wayang kalah, ana wayang iso ngawang nang dirgantara ya Gatotkaca, ana sing ambles nang lemah ya iku Antarja. Kok cara wayang iku menungso, ana sing didadekno raja dadi presiden kaya Puntadewa, ana sing didadekno dadi angkatan udara kaya Gatotkaca dan seterusnya. Iki ngono menjelaskan wayang gak iso opo-opo kejaba dalang. Lek ndelok wayang ro dalange opo oleh ndelok gerak-gerik kulonjeran kok lali karo dalange menungso. Lho niki lho sing disebut hijab niku. Dupanjane sapa iku sing obano sapa? Iso urip sing uripno sapa? Saiki iso gedhe sing gedhekno sapa? Saiki ndelok nang jaba. Dik kiwon jenengan niku ana sawah. Biyen cilik saiki gedhe sing ngodot sapa? Liya dina ngembang meneh cukul pari digeblok dadi beras sing maringi sapa? Lho padha karo lanjenan delok wayang, kabeh ku ana dalange. Kabeh ana dalange. Wa huwallazi zahara bikulli syai'. Iki mestine luwih jelas bab kuwabe ku dalange sing gawe. Lho wong sing ngero dalang rikala menghadapi kehidupan, ya wong iku disebut makrifat. Mulane kehidupan manusia kok sandiwara kok wayang. Wadhe seneng padha karo nonton bioskop iku panjenengan. Padahal itu hanya permainan laibun, laibun. Nah kita hidup di dunia, hadirin wal hadirat. Ya enggak lama itu. Ibarat seorang ahli ya, maaf. Seorang pemborong bangunan misalnya. Mengetahui sesuatu bangunan, ya otomatis mengetahui sing temenan lebih detail. Lebih banyak yang dia ketahui daripada apa yang diketahui orang lain. Itu jenis wong ahli borongan. Begitu pula Allah terhadap Allah juga. Makin banyak pengalaman-pengalaman rasa seseorang, jadi saking mantepi mujadai ditingkatkan, sering rumongso elek, sering rumongso nelongso, ya orang ini makin banyak pula soal-soal yang diketahui tentang Tuhan. Jadi bedanya wong sing mujadai mempeng karo mboten niku, rahasia ketuhanan itu dibandingkan karo sing biasa-biasa itu yang lebih banyak diketahui, ya sing luwih mempeng ini. Mulanya kalau jenengan disuruh perbanyak mujadah, tingkatkan mujadah. Selain mujadah itu solawat sebagai guru nih. Tunawirul kulub, solawat sing jenengan waca niku kanggo madang no ati. Mulanya enten salah satu dawuh lek ana wong ngalami kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan atau kesulitan apa, perbanyak solawat. Perbanyak karena solawat itu bisa mengantarkan terkabulnya doa. Bahkan solawat tunawirul kulub. Iso madang no ati ni wong sing peteng. Watu silu min ghairi syaikhin. Lan iso mengusulkan wonten ngersanipun Allah. Ndadek no ati madep ono ngersanipun Allah. Min ghairi syaikhin. Tanpa guru. Rikolo dunyo wis gak ono guru rohani sing nuntun. Solawat sing dadi guru ni. Mulai ni kalau panjangnya urip mumpung ono sisain ni. Perbanyak solawat. Perbanyak mujadah. Selain amalan dia ojo ditinggal. Tapi selawat harus diprioritaskan. Mujadah harus diprioritaskan. Ojo putus, ojo puas aku mujadah ping telu selesai. Jangan, kalau masih ada waktu silakan. Engko adalah waktu lagi wiritan nopo. Ono mane Al-Qur'an dibaca. Tapi mujadah jangan ada bosan-bosannya. Walaupun itu di tengah-tengah jalan di kendaraan atau di sepeda berbanyak walaupun itu ya sayyidi ya rasul niki sebab akan sing iso koyok ngunulang iso nelongso gampang nangis iki pengalaman zaukiyah zauki ku rasa pengalaman rasoi seseorang makin banyak zauknya zauki ku rasa gampang nangisan gampang mujadai iki dibandingkan karo kancane sing mujadah pas-pasan iki waduh dibandingkan karo wong sing ahli koyok ngeten lho. Terutama pengalaman atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau orang mau tafakur, ya itu memang itu tadi. Setengah daripada kebaikan tafakur, orang itu akan paham. Wong tafakur itu akan paham, diberi paham. Merasakan bagaimana kemahakuasaan Allah itu tafakur. Panjang tafakur ya kabeh Allah, ngene iki sing gerakno Allah itu tafakur. Tapi kalau zauq mujadah, iku dhuwure tafakur hadirin. Mulane ana wong kenal Gusti Allah ku melalui tafakur niku jenenge mutakallimin wong iku mutakallimin saking gedene tafakur akhirnya menemukan teori-teori oh iya nek ngono menungso kudu lebur nang Nur Muhammad tapi lek gak mujadah sing sungguh-sungguh memujadah gak tahu khusyuk gak dilatih untuk banyak nelongso menangis apa mana mujadah saenake tapi lek nonton TV atau di mana-mana khusyuk tapi lek mujadah mboten khusyuk ya tafakur sing menonjol. Tapi orang yang enggak bisa tafakur dianggap bodoh, tapi zauk merasa jelek, rumangsa elek, iling dosa-dosa sing jenengan lampahi tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun waktu remaja, ingat waktu kita dengan ibu bapak kita yang masih hidup, ingat dengan orang lain, akhir iling jenengan nangis. Lah iku ditingkatno karo mujadah, iki dudu tafakur tapi rasa zauk. Jadi wong sing nemokno pangeran dengan tafakur iku jenenge mutakallimin, orang ahli filsafat. Filosof. Tapi mungkinnya ya bahaya tadi kalau itu sampai mati kosong goro siksanya Allah tidak ada yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan kejaba wong sing ahli ngaku mahabba ngaku duwe rasa tapi mung tafakur tok goro mujadae gak ono rasa mantep mujadai gaunok rasa oleh awai penuh dosa goroh, tapi dia merasa wis apik, merasa mahabba lali kuduru mongso elek. Ingat gaunok siksa sing lepedih kejabo wong sing koyok ngono. Mulanya nanti jeruni wakil dia kelanjinan walaupun ahli tafakur dikongkon rumongso elek, lebih-lebih sing ahli zauk zauk zaukia rasa ketuhanan. Ini namanya makrifat. Lale ono uang dengan tafakurnya menemukan Tuhan, itu namanya ahli filsafat, mutakallimin, ulama mutakallimin. Tapi le ono uang nemokno Allah dengan rasa, akhirnya menangis penuh dosa. Jadi kalau mau coy ya sayyidi ya rasul, terus merasa rasulullah di hadapanku, aku umatnya sing penuh dosa, rasulullah gak ngereken aku panjang nangis. Lu wong sing kaya ngeten iki wong zauk iki jenenge makrifat. Iku jenenge wong ahli fat. Lah kula jenengan sing ndi iki lho hadir-hadir. Kula panjang tergolong sing ndi? Apa ahli tafakur terus rumangsa apik, apa tetep rumangsa elek lan ino ditenamkan ini. Ini harus sering-sering kumpul. Harus sering bertemu dengan teman-teman supaya hati ke anu sebisa begitu. Gak tahu kumpul, gak tahu ngaji, mungkin wis mujata karepe perasaane wis iman wis apik tapi goro mung ahli tawakur kula jenengan kabeh. Hadirin wa hadirat, mari kita perhatikan ini dengan sungguh-sungguh, hati-hati ya. Kula jenengan ngaji ini sudah dalam. Kula ngaji niki wis rada aduh, terutama ngaji masalah rohani seperti apa yang disampaikan tadi. Kita jangan sampai putus asa walaupun sik durung iso khusyuk, tapi kudu ono kemauan untuk khusyuk. Kecuali lek kula jenengan iki gak ono kemauan, maksudnya gak ono kemauan itu jenengan kula jenengan iki akhirnya apa wis pokok mujahadah ngoten to iki apik pisan, tapi tingkatkan rumangsa elek itu tingkatkan. Lebih-lebih ku sholawat, perbanyak sholawat. Sebab lek sholawat itu kabeh iku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh sholawat, masih khusyuk gak khusyuk diterima. Sebab Rasulullah nanti dawuh wonten kitab Sadatul Dairain. Uridat alayya a'malu ummati. Jadi Kanjeng Nabi, aku iki dituduhno marang aku kuabeh amal-amali umatku. Solate aku roh. Hajine aku ya dituduhno. Zikire dituduhno. Maca Al-Qur'ane ya dituduhno. Kuabeh dituduhno marang aku karo Gusti Allah. Fawajattu minhal maqbulu wal mardudu. Bareng aku dituduhno amal-amali umatku digelar ana ngarepku karo Allah. Mongko aku roh amali umatku iku ana loro. Makbulu wal mardudu. Siji ana sing diterima karo Gusti Allah lan ana kalane ditolak karo Gusti Allah. Dadi bareng aku dituduhno sekai amali umatku, dadak tak delok amali umatku ku ono sing diterima, ono sing ditolak. Illa sholata alayya, bareng tak deleng kecuali selawat kuabeh diterima, ora ono sing ditolak karo Gusti Allah. Niki keutamaan sholawat. Wakil wong haji tak delo ono sing diterima haji ni, lek ikhlas diterima, dadak ono haji ni mardudu ditolak karo Gusti Allah. Ono wong ahli maca Al-Qur'an tak deleng ono sing makbulu, ono sing ditolak, ono sing diterima karo Gusti Allah, wal mardudu ono sing ditolak. Wamalo bae. Sedekah yo ngono tak deleng sedakone sekai umatku, ono sing sedekah ditolak. Ono sodako sing diterima, bareng sing tak delok ilas solata alia, mung kejobo solawat, kuwabeh dadak diterima karo Gusti Allah. Niki keutamaan ni solawat hadirin lah hadir. Mila saking menikolah monggo hadirin. Bahkan dalam dawuh lain, solawat iso ndadekno disepuro dosa kulo jenengan. Padha karo kula wau, tak delok ana istighfare umatku. Umatku jaluk sepuro, ana loro, ya ana sing diterima, ana sing ditolak. Dadi istighfar ya ana sing diterima, ana sing diterima, ana sing ditolak. Tapi dalam segi lain sallallahu alaihi wasallam niki enten dawuh malih Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas solati alayya fa inna solatakum maghfiratun li dzunubikum wa atlubu ila wasilata wa darajata rafi'ah fa inna wasilati inda rabbi syafa'ah lakum syafa'atun lakum. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, hei umatku sing akeh dosane mulai cilik kakan dosa, perbanyaklah membaca selawat kepadaku. Jadi Rasulullah, aksiru minas solati alayya, sing akeh kowe maca selawat, lebih-lebih selawat sing ana tuntunane kula njenengan sambil rumangsa elek karo mujadah, selain untuk membersihkan jiwa, mujadah istilahnya. Apa-apa diperintah ngoten, mongko sak temene bacaan selawat selawat iku, iki iso ndadekno dosa-dosa kula njenengan, dosa-dosamu yang sudah berkarat, bahkan dosa-dosa sing wis dikunci kula sampean lali, sing dadekno besok diajar ana akhirat, lek dibongkar karo selawat, akeh-akeh mujahadamu, dosa-dosamu sing kowe tutupi utawa sing dibongkar, iki ndadekno disepuro kabeh karo Gusti Allah. Niki jadi mujadah panjang biasa itu harus utak uang maya waktu tingkatkan. Kalau ada waktu perbanyak selain amalia. Terus diperintah mana? Lan usaha kowe kabeh umatku. Wasilah golek perantara, lan golek derajat sing dhuwur. Lan selawat iku sing dadekno perantara iku njenengan duduki derajat sing dhuwur iku selawat. Mongko sak temeni wasilahku ing sisi ana ing ngersani pangeranku iku dadi syafaat kanggone kowe kabeh sing ahli maca selawat. Niki gunane selawat. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, bahkan wong sing kakan dosa kaya kula njenengan, wa taharatu qulubil mukminina anis sodai wa ghusluha as-salatu alayya. Lek ana wong kakan dosa, kakan elek, atine gak madhep, atine rusak, kepingin apik ora iso, kepingin tobat gak ana dalan, akhire dipun perbaik sing akeh maca selawat. Sebab sak temene wa taharatu qulubil mukminin, kanggo busik utawa nyuci atine wong-wong sing iman marang Gusti Allah, teko kotoran ati, teko dosa sing wis njangget ana ing jerone ati, mboten enten dalan malih yaiku as-shalatu alayya, sing akeh maca selawat marang aku. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, monggo dengan mujahadah yang fungsi tujuane amal opai, zikir opai, jari Rasulullah, onok sing makbulu, onok sing mardudu, onok sing diterima lan ditolak, kejobo solawat. Berarti solawat di akhir zaman, lebih-lebih mujahadah niki adalah jalan tol anti selip menuju wonten ngersanipun Allah, sebab langsung sak temene solawat itu adalah tunang wirul kulub, dadek nupadangi ati kula panjenengan, watu silu bigoi risaihin, lan iso dadek nukla panjenan sowan madep ono ngersanipun Allah tanpa guru, sebab guru ni langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulani dalam makhidiyah kulonjenan dijak memperbanyak ya sayyidi ya Rasulullah, sebab selain dadek numpadani ati ya sayyidi ya Rasulullah utawa solawat-solawat niku, niki iso dadek numadepi ati tanpa guru, sebab guru ni ya Kanjeng Nabi piyamba. Hadirin, monggo sengaja ilmiah-ilmiah ini saya berikan, karena kulonjenan jangan sampai wis mari ngamal wahidiyah terus akhirnya meros sot meninggalkan perjuangan. Kathah kanca-kanca kula sing boten ngerti, gak ngerti elmune mung bondo semangat tok, akhire mundur karena tidak tahu permasalahannya. Kathah kemulane kula jenengan harus diberi elmunya, sehingga kalau panjang ono kekuatan di dalam hati tidak akan meninggalkan perbuatan yang baik. Atah wong-wong sing janji matur kula, kula lebih baik mati daripada meninggalkan. Ono sing janji kula akan berjuang sampai kapanpun, tidak peduli, tapi nyatanya di tengah perjalanan diuji, dia akan lari dari perjuangan. Ya muga-muga kula njenengan diberi oleh Allah semangat, jangan berhenti. Tidak boleh berhenti dalam berjuang kecuali satu, mati. Mati berhenti, tapi roh tetap berjalan. Tidak peduli dimanapun, roh harus cinta Allah, cinta Rasulullah. Roh tetap ya Sayyidi ya Rasulullah. Walaupun besok ulun jenengan dikirim dicemplung nang neraka, janjian roh tetap Allahumma ya wahidu ya ahad, roh tetap ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini adalah orang mahabbah sing temenan. Tidak boleh, tidak peduli enak ataupun tidak enak, orang mahabbah tidak pernah meninggalkan kekasihnya. Rikolo maju tetap mujahadah cinta pada Rasul. Rikolo diuji gak maju tetap mujahadah cinta Rasul. Iku jenenge wong sing mahabbah sing temenanan. Ujuk kaya ulo lek lapang duwe akeh mujahadah, diuji bangkrut, diuji gini malah mundur. Utawa sebalik iri kalau diuji gak enak mujahadahe mempeng sobo gedung, tapi diuji rada enak jauh dari gedung, ninggalno mujahadah, alasan di omah cukup bohong. Ini bukan ahli mahabbah, khawatir kena dawuh seperti di atas tadi. Ya hadirin yang saya muliakan, semoga kita mujahadah bareng-bareng. Kita tutup dengan mujadah. Monggo kita rumung solek kula panjang membohongi Gusti Allah. Ketoi ahli ilmu tapi kosong hadirin hadirat. Monggo dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakot dalam tua pada warobini, walaihsalia sayyidi siwaka, fa intaruta kuntu saksen halika, ya syafi al kholki salatu wassalam, alaika nurul kholki hati alana, wa aslahu waruhahu adrikni, fakot dalam tua pada warobini, walaihsalia sayyidi siwaka. Fa'in daruta kundu saksun alika. Ya syafi'al khulki sholat wa sabam. Alaika nurul khulki hati alana. Wa aslahu wa ruha wa drikni. Fa'kot dalam tu abadu wa rubini. Wa laysa liya sayyidi siwaka. Fa'in daruta kundu saksun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghassalamu alaika rabbini biiznillah. Wandurillah ya Sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghassalamu alaika rabbini biiznillah. Wandurillah ya Sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghassalamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, sebelum saya akhiri, tolong perhatikan. Sihaturakan kalau wau, kalau kita ngalami jalan buntu, imani buntu, ekonomi ini buntu, rezeki ini buntu, sorok berkepanjangan, solawat fungsinya untuk mengentas kalau wau. Kalau jenengan mengalami kesulitan golek lahir, golek rezeki sulit, nekat usaha lahir, derek beliau mu'alif bayai dalam niat melakukan perintah. Lunggu Fatihah ping pitu, ya Sayyidi ya Rasulullah sewu lakonono. Mesisan, lek mesisan. Kalau gak dihitung ya rong jam lebih didik ngoten mesti tutup Fatihah. Usahakan istiqomah. Insyaallah tunawirul kulub dadekno ati jenengan padang, rezeki padang, ekonomi padang. Kalau panjang jaluk enak kepenak, jaluk rezeki lancar tapi mujadah moh. Nah ini harus harus sungguh. Utawa mesisan Allah maya waktu yakat sewu sewu ngoten lho. Lakukan. Aja ate goro, aja ate mesisan ngajar lahir sing kula cintai gak ru dadi musuh ini saiki diajar dhisik. Bah kemeng bah sikil semper lungguh nekat mujadah ping telu ta lembaran. Tambahno apa mayo aku tu akad saya wis tutup omah ndak terima tamu sementara. Untuk niki ngajar. Niki kan kita manja jasad kula to, dimanja terus niki. Gak tahu dijak tirakat, dijak tirakat bah kemeng bah ngeluh dicoba nggih. Mesisan kalau anu duwe hajat besar terutama hajat rohani niat lillah karena Allah mujadah sholat sewu gitu loh. Atau ya saiki 2 jam lek gak iso sholat sewu. Utawa Allahumma ya waqit ya kat setelah lembaran sewu. Ini mesisan ngetrapno dawuh-dawuh kalau wae. Wong karena perintah Allah aja niat apa lillah. Apa maneh lek maca dinolno wis biasa. Nah, kita ndak mau nyoba jaluk enak kepenak tapi gak gelem soro itu lho nggih. Ya kula kinten cekap semanten, muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan dipencintai kali Allah dan Rasul. Aja putus asa walaupun isih durung iso ngetrapno, jangan putus asa. Belajar nelongso terus, belajar nelongso. Lek nganggur datang ke sini mujada. Mulai kapan to ayo semangat bareng-bareng. Rong jam ta rong jam ngoten lho. Setengah jam wis leren. Nggih, kula ngendhek cekap semanten kemawon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.